kita sempurna yang kita coba pertahankan. Namun berujung jua, benar atau salah kini tiada berarti. Biarkanlah sekuat tenaga ku harus melepasnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya udah putus, benar apa salah tuh? Ya udah gak lagi, gak ada pemenang. Cuma bisa bertahan aja gitu, sekuat tenaga harus melepasnya. Waktu terus akan berlalu tanpa mungkin menunggu. Seberat apapun hatimu, akan berujung jua. Benar atau salah kini tiada berarti. Biarkanlah sekuat tenaga ku harus melepasnya.